Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk seluruh alam. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin telah kita bahas tentang bagaimana adab-adab seorang penuntut ilmu, ya, dari kitab Sarahilah Talibul Ilm yang dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin, dan kitab aslinya adalah kitab Hilyah Talibul Ilm yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Di dalam kitab-kitab ini terdapat, ya, adab-adab para penuntut ilmu. Salah satu perkataan di dalam kitab ini, ya, yang mana perkataan ini mengandung hikmah, yaitu yang berbunyi man kana syekhuhu kitabuhu kana khata'uhu akthar min sawabihi. Barang siapa yang berguru dengan buku maka salahnya lebih banyak dari benarnya. Jadi seorang yang ingin menuntut ilmu, selain ia memperhatikan adab-adab ketika menuntut ilmu, ia juga harus menuntut ilmu, ya, dari sumbernya, yaitu kepada para ulama. Makanya saya akan jelaskan dalam kitab ini, ya, kaifiyatut talab wat talaki, bagaimana cara menuntut ilmu dan talaki. Talaki itu bertemu langsung dengan para ulama, yaitu menimba ilmu langsung kepada para ulama. Pertama, kaifiyatut talab wa maratibuhu. Bagaimana menuntut ilmu, cara menuntut ilmu yang benar. Wa maratibuhu, dan tingkatan-tingkatannya. Karena, ya, menuntut ilmu dengan talaki, ya, ini merupakan sesuatu yang penting, ya, karena kita langsung menimba ilmu dari para ulama. Dan tentu seorang yang ingin menuntut ilmu, ia harus menguasai dulu dasar-dasar ilmu itu sendiri, ya, sebelum ia mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ia harus pelajari dulu, harus kuatkan dulu dasar-dasarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, "Man lam yutqinil usul hurimal wusul." Ya, ini dikatakan oleh pengarang kitab ini, ya, itu Syekh Bakar Abu Zaid. Maksudnya di sini adalah Syekh Abu Bakar Abu Zaid. Dia mengatakan, "Man lam yutqinil usul hurimal wusul." Barang siapa yang tidak menguatkan usulnya, itu dasar-dasar ilmu itu, hurimal wusul, maka ia tidak terhalang untuk mencapai ilmu-ilmu itu sendiri, ya. Beliau juga berkata, "Waman rama al-ilm jumlatan dhahaba anhu jumlah." Barang siapa yang menuntut suatu ilmu secara keseluruhan, ya, dalam satu waktu ia mempelajari banyak ilmu, dhahaba anhu jumlah, maka akan hilang pula semuanya, seluruh ilmu, ya. Jadi ketika seorang menuntut ilmu, hendaklah ia menuntut ilmu secara bertahap, ya, secara bertahap, sayan fa sayan, sedikit demi sedikit, ya, kita kuatkan dasar-dasarnya dulu. Kemudian beliau melanjutkan, "Man fatahul usul hurimal wusul." Di dalam perkataan beliau yang lain, barang siapa yang usulnya, ya, usul dasar-dasar ilmunya itu terlewat, hurimal wusul, maka ia akan terhalang untuk mencapai, ya, untuk mendapatkan ilmu itu sendiri. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa alaihi fala budda min at-ta'sil wa at-ta'sis li kulli fannin tatlubuhu bi dhabti aslihi wa mukhtasarihi ala syekhin mutqin." Ya, hendaklah seorang penuntut ilmu harus mulai dari dasarnya dulu, ta'sidul ilm. Likulli fanin, dari setiap cabang ilmu yang ia cari, ya, dengan bidabti aslihi, dengan menguatkan dasarnya dulu, wa mukhtasarihi ala syai'in mutqin, ya, dan dia harus membaca kitab-kitab mutasar dulu, yang ringkas-ringkas dulu, ala syai'in mutqin, yang mana ia juga harus menimba ilmu di seorang guru yang mutqin, yang hafalannya kuat, yang ilmunya banyak, ya. Kemudian berikutnya, hendaklah seorang penuntut ilmu itu, ya, tidak mengambil ilmu hanya dengan membaca buku saja, ya. Kata beliau, "La bitahsilid dzati wahdah." Tidak mengambil ilmu hanya dengan membaca buku saja, tanpa dibarengi dengan syekh atau guru yang diakui keilmuannya, ya. Karena orang yang hanya mengandalkan buku, ya, tanpa berguru dengan syekh, terkadang, ya, banyak salahnya. Terkadang seorang itu tidak memahami perkataan-perkataan para ulama, ya. Ia tidak paham. Akhirnya ia dengan sembarangan ia memahaminya, ya. Akhirnya kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Dijelaskan, ya, bahwa man daliluhu kitabu kana khata'u aksar min sawabih. Au ghalaba khata'u sawabah. Ya. Barang siapa yang petunjuknya ya, hanya kitab saja. Ya. Sumbernya hanya kitab saja. Tanpa berguru kepada para ulama. Kana khata'u aksar min sawabih. Maka salahnya itu akan lebih banyak daripada benarnya. Au ghalaba khata'u sawabuh. Sawabah. Atau kesalahannya itu mengalahkan benarnya. Ya. Jadi kalau orang hanya mengandalkan buku saja belajarnya, tanpa mau menimba ilmu kepada para ulama, ya, maka ia akan sering salah. Dan kebanyakan sering melenceng. Ya. Maka dari itu, kita perhatikan bagaimana kita menuntut ilmu dengan talaki kepada para ulama. Ini perkataan ini dijelaskan dalam kitab Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlih yang dikarang oleh Ibn Abdul Barr al-Qurtubi. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Seseorang yang belajar kepada para ulama, ya, yang menimba langsung dengan talaki kepada para ulama yang mumpuni keilmuannya, ini bisa memberikan beberapa faedah. Yang pertama adalah kisarul muddah. Masanya itu pendek, ya. Karena ia langsung menimba ilmu kepada para ulama, ya. Yang mana para ulama ini yang langsung memberikan penjelasan kepada para muridnya. Ya, ketika kita mendapatkan kesulitan, kita langsung bisa bertanya kepada para ulama. Ya. Adapun ketika kita membaca buku dengan otodidak, ketika ada sesuatu yang kita tidak pahami, kepada siapa kita bertanya? Ya. Kalau kita belajar kepada para ulama, ya, ada kesulitan, kita langsung bisa tanya kepada para ulama. Kemudian yang kedua, qillatut takalluf, sedikit ya bebannya, ya sedikit bebannya, karena dengan adanya ulama ya itu lebih memudahkan kita untuk memahami ilmu, ya. Faedah yang ketiga, annadzalika ahra bis-shawab, lebih mendekati kepada kebenaran, ya. Ketika kita salah, langsung ada yang menegur kita, ada yang menjelaskan kepada kita, ya. Karena ya, kita lihat para ulama itu qad 'allama wa ta'allama wa raja'a wa fahima. Jadi para ulama itu sudah ya lebih dulu ya belajar ilmu dari kita, dan ia sudah berpengalaman ketika ia mengajarkan ilmunya, sudah berpengalaman ketika ia menuntut ilmu, ya, dan ia sudah sering mutala'ah, ya, sering muroja'ah, mengulang-ulang ilmunya, dan mereka sudah faham betul terhadap ilmu yang ia kuasai. Lalu para ulama itu memberikan kepada kita suatu ilmu yang sudah matang, ya. Dan dengan menimba ilmu kepada para ulama, nah, para ulama ini akan mendidik kita agar kita sering mutala'ah, yaitu sering menelaah kitab-kitab para ulama, ya. Dan dengan menimba ilmu kepada para ulama, kita akan lebih semangat lagi untuk menelaah kitab-kitab para ulama. Kemudian yang harus kita perhatikan, seorang yang menuntut ilmu, ya hendaklah ia menuntut ilmu secara bertahap, bitadarruj. Jangan menuntut ilmu dengan tergesa-gesa atau menuntut ilmu dengan cepat kilat, ya. Karena ilmu itu harus dengan tadarruj, harus dengan bertahap. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang thullabul ilm, para penuntut ilmu, pada setiap cabang ilmu yang ia cari. Beberapa perkara yang harus ia perhatikan adalah, yang pertama, hifdzu mukhtasarin fih. Harus menghafal kitab-kitab mukhtasar terlebih dahulu. Kitab-kitab ringkas, ringkasan-ringkasan yang harus ia hafal. Kedua, dabtuhu ala syekhin mutqin. Ia harus menguatkan ilmunya itu dengan menimba ilmu kepada syekh yang mutqin, yang kuat hafalannya, yang banyak ilmunya, yang pemahamannya bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, adamul istighal bil mutawwalat wa tafariqil musannafat qabla dhabti wal itqan li aslih. Tidak menyibukkan diri membaca kitab-kitab yang panjang penjelasannya. Sebelum ia membaca kitab-kitab yang ringkasan. Wa tafariqil musannafat, dan tidak sibuk ia membeda-bedakan karangan-karangan para ulama, sebelum ia menguatkan atau memutkinkan dasarnya dulu. Jadi harus belajar dasarnya dulu. Ketiga, yang keempat, la tantakil min mukhtasarin ila akhir bila mujibin. Tidak boleh pindah dari satu kitab mukhtasar ke kitab yang lain. Habiskan dulu satu kitab ini. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, iktinasul fawaid wadawabatil ilmiyah. Harus mengambil faedah-faedah. Harus mengambil faedah-faedah ilmu. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, hifdzu mukhtasarin fih, beliau mengatakan, ketika seseorang mempelajari ilmu nahwu, fahfaz mukhtasaran fih, maka hafalkanlah yang ringkas-ringkas dulu. Beliau mengatakan, fa idza kunta mubtadi'an fala aru ahsan min matil ajrumiyah. Ketika seorang mempelajari ilmu nahwu yang bagi para pemula, ia mulai dengan matan al-jurumiyah, matan nahwu. Ini yang ringkas, jelas, dan mudah pembahasannya. Adapun dalam kitab fikih, kata beliau, fahfad zadal mustaqni, hafalkanlah zadul mustaqni. Ini yang kitab yang membahas tentang masalah fikih. Karena dalam kitab ini, kata beliau, lahu syuruhun wa hawas, terdapat penjelasan-penjelasan yang mudah. Adapun dalam masalah hadis, kata beliau, famatnu umdatil ahkam, hafalkanlah kitab umdatul ahkam. Ada di situ ringkasan-ringkasan. Hadisnya ringkas, dan mudah dipahami. Kemudian setelah itu, kata beliau, kalau seorang sudah menguasai kitab matan umdatul ahkam, baru ia menghafalkan bulughul maram. Adapun dalam kitab tauhid, beliau mengatakan, min ahsani ma qara'nahu kitabut tauhid alladhi yuhaqqullah 'alal 'abid. Kitab tauhid yang bagus untuk dibaca adalah kitab tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad

ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hadirkan program acara Kajian Pagi. Kajian. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Anda masih bersama kami AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Qur'an. Bahagia bersama Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah masih bersama saya Muhammad Yayat yang menemani Anda dalam program acara Kajian Pagi. Dan Alhamdulillah masih bersama pemateri kita yaitu Ustadz Zikrur Rahman LC. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai bagaimana cara menuntut ilmu dan talaki. Tapi untuk waktunya kami persilahkan kembali kepada Al-Ustadz Tafadul Mashkuro. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang thullabul ilm ketika ia ingin menuntut ilmu. Kita sampai pada perkataan Syekh bahwa dalam pelajari ilmu tauhid ya, mulailah yang dari yang paling dasar yaitu kitabut tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian di dalam kitab tauhid al-asma wa sifat ya, yang bagus untuk dibaca yaitu al-aqidah al-wasitiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kitab ini kitab yang ya memberikan banyak faedah ya, yang membahas tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua ya, yang harus diperhatikan oleh seorang thullabul ilm dabtuhu ala shaykhin mutqin. Ya, menguatkan ilmu itu dengan menimba ilmu kepada seorang guru yang mutqin, yang hafalannya kuat ya, yang pemahaman ilmunya luas ya, agar seorang itu ya lebih kuat lagi ilmunya. Pff. Berikutnya adalah adamul istighal bil mutawwalat. Tidak menyibukkan diri. Ya, sebelum ia menguasai dasar-dasar ilmu, ia tidak menyibukkan diri dengan mutawwalat, ya, kitab-kitab yang banyak penjelasannya, ya. Ya. Ini akan memberikan faedah kepada seorang itu, ya. Jadi seorang yang sudah menguasai dasar-dasar ilmunya itu, ya, maka ilmunya itu akan rosih, akan kuat dalam pikirannya. Mutkinkan dulu yang dasar-dasar. Setelah ia memutkinkan, ya, ilmunya yang dasar-dasar itu, ya, baru ia boleh mempelajari kitab-kitab yang penjelasannya panjang, ya, seperti kitab Al-Mughni, yaitu panjang pembahasannya. Kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu berjilid-jilid, ya. Ada juga kitab Al-Insaf, ya. Kitab Al-Hawi, ya. Ini butuh waktu yang panjang untuk menelaah kitab-kitab ini. Jadi sebelum kita menelaah kitab-kitab yang banyak pembahasannya, ya, kita harus kuasai dulu usulul ilm, dasar-dasar ilmu. Yang berikutnya adalah la tantakil min mukhtasarin ila akhar. Tidak pindah dari, ya, kitab mukhtasar ke mukhtasar yang lainnya. Sebelum menguasai kitab itu, kitab mukhtasar itu, kita kuasai dulu satu kitab. Ya. Seseorang yang belum menguasai, ya, satu kitab yang mukhtasar, kitab ringkas, kemudian ia pindah ke kitab yang lainnya, ya, ini bahaya besar bagi tulabul ilm, ya. Dan ini bisa menyia-nyiakan waktu mereka, ya. Jadi seorang itu harus perhatikan satu kitab, ia harus habiskan satu kitab itu sampai ia kuasai betul kitab itu, baru pindah ke kitab yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah jam'un nafsi litalabi wa taraqqi fihi wal ihtimam wa taharruk litahsil. Hendaklah ia mengarahkan dirinya litalab ketika menuntut ilmu. Wal ihtimam wa taharruk litahsil, dan ia fokus, ya. Fokus untuk memperoleh suatu ilmu. Ya, jadi harus fokus satu kitab dulu ia baca, ya. Setelah menguasai satu kitab, baru ia pindah ke kitab yang lainnya. Dan dalam menuntut ilmu itu tidak bisa serta-merta kita dapatkan ilmu secara keseluruhan. Jadi menuntut ilmu itu harus butuh tahapan, ya. Sedikit demi sedikit kita pahami ilmu, ya. Ada sesuatu yang tidak kita tahu, kita tanyakan kepada para ulama yang mumpuni ilmunya. Berikutnya adalah alla yakhlitut talib fit ta'lim baina ilmain. Seorang penuntut ilmu itu tidak boleh, ya, mencampur dua ilmu dalam satu ta'lim, ya, dalam satu, apa namanya, dalam ia menuntut ilmu tidak boleh menggabungkan dua ilmu, ya. Nah, ketika dalam satu waktu, ya, ia harus fokus satu ilmu dulu ia pelajari, ya. Ketika belajar kepada ulama, ya, tidak boleh bawa dua kitab ia belajar, ya, tidak bisa seperti itu. Jadi satu kitab dulu kita kaji, ya, kita tanyakan kepada para ulama. Ya, setelah kita menguasai kitab ini, ya, nah, baru kita belajar kitab-kitab yang lainnya. Ya. Seperti itulah cara menuntut ilmu yang benar. Ya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang harus diperhatikan oleh seorang thullabul ilm, ya, talaqqil ilmi anil asyakh. Naklah ia talaqqi ilmu kepada para masyayikh, kepada para ulama. Karena ilmu yang sebenarnya itu adalah bitalaqqi. Sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama, innamal ilmu bitalaqqi. Sesungguhnya ilmu yang sesungguhnya itu adalah dengan talaqqi, yaitu dengan menimba ilmu langsung kepada para ulama. Karena belajar langsung kepada para ulama ini akan memberikan beberapa faedah kepada kita semua, kepada para penuntut ilmu. Di antaranya adalah as-sur'atu fil idrak, akan mudah untuk paham. Berbeda dengan orang yang belajar dari kitab, ketika ia tidak memahami suatu ilmu, ya, ia akan kebingungan, ya. Ia tidak paham pada suatu masalah dalam kitab itu, kepada siapa ia akan bertanya kalau ia tidak belajar pada ulama? Ya, ketika belajar kepada ulama, ada sesuatu yang tidak dipahami, ia bisa langsung tanyakan kepada para ulama, sehingga ia akan cepat untuk memahami. Ya. As-sur'atu fil idrak. Berikutnya adalah ar-rabtu bainat tulabul ilmi wal ulama ar-rabaniyin. Faedah menimba ilmu langsung kepada para ulama ini untuk mengikat, ya, untuk membuat suatu ikatan di antara penuntut ilmu dengan para ulama, ya, agar ada ikatan antara tulabul ilm dengan para ulama. Dan di dalam memilih para ulama atau para guru, ya, seorang thullabul ilm harus memperhatikan, ya, dan memilih seorang ulama yang siqah, yang benar-benar terpercaya, amin, yang benar-benar amanah, ya, dan memiliki ilmu atau kafah keilmuan yang mumpuni, ya. Karena ini berpengaruh kepada thullabul ilm, bagaimana memilih ulama yang akidahnya sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Terkadang, ya, orang belajar kepada para ulama yang akidahnya melenceng dari akidah ahlus sunnah wal jamaah, akhirnya ia membawa pemahaman yang melenceng. Ya, ini berpengaruh juga. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi, ya, rahimahullah, yaman Imam Adz-Dzahabi ini mempunyai kitab, yaitu kitab Sir Alam An-Nubala, ya. Ini kitab beliau Adz-Dzahabi yang menceritakan tentang perjalanan-perjalanan para ulama, ya, riwayat-riwayat hidup para ulama. Ya. Beliau mengatakan, walam yakun lahu syaikhun bal istaghala bil akhdhi anil kutubi, ya, orang yang tidak memiliki guru, ya, ia akan sibuk untuk menuntut ilmu dari kitab, ya. Nah, kalau orang sudah sibuk dan ia belajar dari kitab saja tanpa punya ilmu, ya, maka ia akan banyak salahnya daripada benarnya, ya. Maka ketika menuntut ilmu kita harus butuh seorang ulama atau seorang guru yang membimbing kita. Para ulama pernah mengatakan, "La ta'khudil ilma min suhafiyyin wala min mushafi." Janganlah kamu mengambil ilmu dari lembaran-lembaran, ya. Jadi maksudnya adalah kita tidak boleh mengambil ilmu hanya dengan kitab saja. Hanya dari kitab saja. Timbalah ilmu langsung dari sumbernya, ya. Ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kepada para pendengar. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang kedua dari tema bagaimana cara menuntut ilmu dan talaqi. Dan insyaallah kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz dapat menghubungi kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852-6277-4774. Tapi untuk mengawali pertanyaan pertama kita akan bacakan dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mendengarkan ceramah di radio apakah termasuk talaqi? Taibset. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang dinamakan talaqi, ya. Talaqi berasal dari kata talaqqa, ya talaqqa. Artinya bertemu, ya. Langsung bertemu dengan ulama, itu namanya talaqi. Adapun dengan mendengar radio itu bukan talaqi, ya. Talaqi itu langsung bertemu dengan seorang ulama, itu namanya talaqi. Itu disebut dengan mulazamah, ya. Mulazamah langsung menimba ilmu dari ulama, ya. Ada ulama mengisi taklim atau kajian, kita langsung ikut menimba ilmu di situ. Itulah yang disebut dengan talaqqi. Wallahu alam. Taib jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di nomor telepon 0857-1774 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, lebih utama belajar Al-Quran terlebih dahulu atau bahasa Arab? Mohon penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaannya, ya. Pertanyaan sangat bagus, ya. Yang lebih kita dahulukan apakah mempelajari Al-Quran dulu ataukah belajar bahasa Arab, ya. Yang pertama kita pelajari adalah Al-Quran, ya. Al-Quran dulu kita pelajari, ya. Karena Al-Quran ini, ya, merupakan pedoman kita yang harus kita tahu, ya. Dan kita pelajari Al-Quran, ya. Para ulama terdahulu, ya, yang pertama kali mereka pelajari adalah Al-Quran, ya. Al-Quran baru mereka mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Taib jazakallahu khairan atas jawabannya. Taib Ustaz, sebelum ditutup untuk kesimpulannya silakan Ustaz. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang saya sampaikan tadi, ya. Bagaimana seorang menuntut ilmu yang benar, ya. Yang pertama ia harus perhatikan, ya. Sebelum ia, ya, mempelajari ilmu-ilmu yang lain, ia harus tahu dulu dasar-dasar ilmu itu, ya. Harus tahu dulu dasar-dasar ilmu itu dan mempelajari ilmu ini, ya, butuh waktu dan tidak bisa dalam waktu yang singkat. Jadi harus bertahap, ya. Ketika menuntut ilmu harus bertahap. Kemudian dalam menuntut ilmu, ya, tidak boleh seorang itu menuntut ilmu hanya dalam satu waktu itu ia langsung mempelajari seluruh ilmu. Ya. Jadi harus sedikit demi sedikit kita pelajari ilmu itu. Ya. Kalau kita langsung belajar seluruh ilmu, ilmu itu akan mudah hilangnya, akan hilang semuanya. Sebagaimana perkataan Bakar bin Abdul Zaid, ya, Bakar Abu Zaid, Bakar bin Abdullah Abu Zaid ini mengatakan, maromal ilm jumlah tantahba'anhu jumlah. Barang siapa yang menuntut ilmu secara keseluruhan, dalam satu waktu ia mempelajari ilmu, seluruh ilmu ia pelajari, dhaba'anhu jumlah, maka akan hilang darinya seluruh ilmu. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya simpulkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada para pendengar sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.